بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun, dan berkatalah si Fir'aun, u'tuni bikulli sahirin alim, datangkanlah kepadaku semua tukang sihir yang mahir dan senior dalam sihirnya. Ayat yang ke-80. Falamma jaa'a as-saharatu, maka ketika datang tukang sihir tersebut, qala lahum Musa, Musa berkata kepada mereka, alqu ma antum mulqun, lemparkan apa saja yang bisa kalian lempar. Ayat yang ke-81. Falamma alqaw, maka ketika tukang sihir itu telah melempar, qala Musa, maka Nabi Musa pun berkata, majitum bihi as-sihr, apa yang kalian bawa itu adalah sihir. Apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Innallaha la yusrihu 'amalal mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap baik perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi, Wa qala fir'aunu mu'aridan lil haqqi alladhi jaa'a bihi Musa wa mughariṭa limala'ihi wa qaumihi u'tuni bikulli sahirin 'alim ay mahirin bisihri mutkinin lahu farsala fi madaini misra man atahu min anwa'is saharah al-ikhtilafi ajdasihim wa tabaqatihim. Maka berkatalah si Fir'aun dalam rangka menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan dalam rangka menyebarkan kebencian kepada pengikutnya dan kaumnya. Datangkan kepadaku semua tukang sihir yang ahli dalam sihirnya, yakni yang mahir dalam sihirnya, yang mutqin sihirnya. Maka Fir'aun pun mengutus utusan untuk menjelajah semua kota yang ada di negara Mesir untuk mendatangkan kepadanya berbagai macam jenis tukang sihir dengan berbagai macam jenisnya dan tingkatannya. Falamma jaa'a as-saharatu lil mughalabati ma'a Musa qala lahu Musa alqu ma antum mulqun ay ayya shay'in aradtum la u'inu lakum shay'a wa dhalika li annahu jazim bi ghalabati ay ayya shay'in aradtum la u'ayyinu lakum shay'a wa dhalika li annahu jazimun bi ghalabatihi ghayra mubadin bihim wa bima ja'u bi falamma alqaw حبالهم وعشيهم إذا هي كأن حياة تسعى فقال موسى ما جئتم به السحر أي هذا السحر الحقيقي العظيم ولكن مع عظمته إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ نَصْرَ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَأَيُّ فَسَادٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. Maka ketika datang tukang sihir untuk melakukan duel tanding dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata kepada tukang sihir itu, lemparkan semua apa yang kalian miliki untuk dilemparkan, yakni apapun yang kalian inginkan, aku tidak menentukan jenisnya karena Nabi Musa yakin bahwa beliau akan menang sehingga tidak peduli apa saja yang dibawa oleh tukang sihir itu. Maka ketika tukang sihir tersebut melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, ternyata semuanya berubah menjadi seperti ular yang berjalan. Maka Nabi Musa pun berkata, apa yang kalian datangkan ini betul-betul sihir yakni ini adalah sihir yang sebenarnya, sihir yang besar. Akan tetapi walaupun sihirnya kelas besar, sesungguhnya Allah akan menghancurkannya. Sesungguhnya Allah tidak menganggap baik perbuatan orang-orang yang merusak, karena mereka menginginkan membela kebatilan dan menghancurkan kebenaran. Maka kerusakan mana yang lebih besar daripada kerusakan semacam ini? Wahakada kullu mufsidin amila amalan wahtala kaida au ata bimakrin fa inna amalahu sayubtal wa yubmahalu wa in hasala li amalihi raujat fi waqtin ma fa inna ma'alahu al ibmihalu wal muhaq atau wal mahq fa inna ma'alahu al ibmihalu wal mahq wa ammal muslihun alladhina qasduhum fi a'malihim wajhallahi ta'ala wa ya a'mal wa wasail nafiatun ma'murun biha fa inna allaha yusrihu a'malahum wa yurqiha wa yunammiha ala dawab fa alqa musa asahu wa talqafu jami'a ma sona'u fa batala sihruhum wa mahala batiluhum. Demikianlah setiap orang yang berbuat kerusakan, jika melakukan suatu amalan atau membuat tipu daya atau membuat makar jahat, maka amalannya pasti akan rusak dan berantakan. Dan seandainya perbuatan mereka dalam satu waktu berhasil, maka sesungguhnya akhir dari tujuan mereka itu adalah berantakan dan kehancuran. Adapun orang-orang yang berbuat baik, yakni orang yang beramal dengan tujuan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan amalan dan sarana-sarana yang bermanfaat yang diperintahkan, maka sesungguhnya Allah akan memperbaiki amalan mereka, akan menaikkan derajat mereka, akan mengembangkan pahala mereka. Maka Nabi Musa pun melempar tongkatnya, dan tongkat beliau menjadi ular yang besar, yang memakan semua apa yang dibuat oleh tukang sihir. Maka hancurlah sihir mereka dan berantakanlah semua kebatilan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Barakafikum. Di dalam ayat yang ke-79 sampai yang ke-81 ini, ikhwan abidin a'azakum wa, secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Fir'aun sudah betul-betul dalam puncak-puncak kemarahan terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Maka Fir'aun ingin menghancurkan Nabi Musa dan juga mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun pun menginstruksikan kepada para prajurit-prajuritnya untuk mendatangi semua kota yang ada di Mesir untuk mengundang tukang sihir ahli untuk datang ke ibu kota untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka utusan Fir'aun pun pergi ke semua kota yang ada di negara Mesir. Mereka pun mendatangkan semua tukang sihir, semua level didatangkan. Nah, mulai dari yang masih pemula sihirnya sampai pada apa ini? Eyang guru, ya, senior yang mungkin sihirnya semuanya didatangkan ke kota. Tujuannya ialah mereka bersatu padu mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kedua belah pihak bertemu di suatu tanah lapang yang luas, disaksikan oleh seluruh penduduk kota Mesir saat itu, maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang dan sihir akan kalah dan tukang sihir akan kalah dimanapun mereka berada, maka Nabi Musa mempersilakan semua tukang sihir yang ada untuk menunjukkan kehebatan sihirnya, untuk menyulap atau mensihir semua barang-barang yang mereka bawa, apapun dijadikan sebagai apapun, silakan. Alku ma'antum bulukun, lemparkan semua barang yang kalian miliki untuk kalian sihir menjadi apa saja yang kalian kehendaki, silakan. Nabi Musa tidak peduli mereka mau membuat sihir kayak apa, karena Nabi Musa yakin akan menang, Allah akan menolongnya. Barakafikum. Maka semua barang-barang yang dibawa oleh tukang sihir dilemparkan, mulai dari tali sampai tongkat-tongkat yang mereka bawa, semuanya jadi ular yang bergerak menuju ke arah Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun semakin yakin, ini adalah sihir yang nyata, ini adalah sihir yang besar dalam sejarah manusia. Nah, bukan sihir sembarang sihir, tapi sihir yang betul-betul sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam sihirnya, yang mungkin sihirnya tak akan salah dalam sihirnya, namun mungkin. Maka Nabi Musa pun menyatakan, "Majitum bihi as-sihr." Apa yang kalian datangkan memang benar-benar sihir. "Innallaha sayubtiluh." Sesungguhnya Allah akan menghancurkannya. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkatnya menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan semua tali dan tongkat yang berubah jadi ular yang disihir tadi itu. Habis. Makan. Maka saat itu kebenaran nampak dan jaya. Dan kebatilan saat itu hancur dan berantakan. Barakafikum. Maka dalam ayat-ayat yang kalian disebutkan bahwa tukang sihir yang menyaksikan peristiwa itu, mereka yang mungkin dalam sihirnya, mereka yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tukang sihir itu kemudian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa dan Harun. Barakallahu. Nah, demikianlah. Setiap orang yang berbuat jahat, setiap orang yang membuat makar jahat, setiap orang yang membuat tipu daya untuk membela kebatilan dan menghancurkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkannya. Sekalipun kadang-kadang mereka berhasil, itu hanya di awal-awal saja. Tetapi ujung-ujungnya adalah kehancuran dan kekalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, fiha fawaid. Di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Langsung faedah dari ayat yang ke-79 sampai 81. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. As-sihru. Haramun. Ma'a ikhtilafi ajnasihi. Sihir itu haram. Berikut seluruh jenis-jenisnya. Itu ada sihir hitam, ada sihir merah, ada sihir putih. Istilah sihir itu ada as-sihru al-aswad, sihir hitam. Ada as-sihru al-ahmar, sihir merah. Ada as-sihru al-abyad, sihir apa ini? Putih. Nah, tapi rinciannya saya enggak tahu. Wallahu ta'ala bissawab. Apapun jenisnya, haram. Al-fa'idatu as-thaniyah. As-sihru syarrun mahbun. As-sihru syarrun mahbun. La naf'a fihi. Sihir itu adalah murni kejelekan, murni kejahatan. Tidak ada manfaat di dalamnya. Jadi gak ada sihir yang baik, itu gak ada. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada sihir putih. Sihir putih itu katanya sihir baik, karena untuk menghilangkan sihir, ya. Sihir dilawan dengan sihir. Sihir baik melawan sihir jahat. Nah, jawabannya semua sihir jahat ada yang baik. Nah, gak ada manfaatnya sama sekali. Nah, padahal pada umumnya sesuatu itu kadang banyak madaratnya, tetapi masih ada apa ini? Manfaatnya. Tapi kalau sihir itu madarat semua, jelek semua, jahat semuanya, enggak ada baiknya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Al-fa'idatu as-sadisa. As-saharatu lahum tabaqat fi sihrihim. As-saharatu lahum tabaqatun fi sihrihim. As-saharatu lahum tabaqatun fi sihrihim. Tukang sihir, tukang sihir itu memiliki tabaqah-tabaqah dalam sihirnya. Memiliki level-level dalam apa ini? kemampuan sihirnya. Ya, ada yang level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Pokoknya semakin banyak levelnya, semakin pedes sihirnya. Nah, semakin banyak setannya yang gabung barakfikum untuk memperkuat sihirnya. Mungkin level 1 hanya dibantu dengan 10 setan, ya. Level 2 dibantu 20 setan. Level 3 dibantu 30 setan. Semakin banyak levelnya, semakin tinggi sihirnya, semakin banyak setan-setan, bahasa jin yang bergabung untuk memperkuat sihirnya. Ya, kayaknya ada yang mungkin, ada yang apa ini? Do'if sihirnya. Yang do'if itu dikit-dikit gagal, ya, kaget. Nah, ngaget-ngageti saja, ya. Nah, sihirnya do'if. Nah, ada yang kuat sihirnya, mana mungkin. Jadi tidak satu level. Banyak apa ini? Level. Walakin selanjutnya. Walakin kulluhum alal batil, akan tetapi semuanya di atas kebatilan. Jadi levelnya yang manapun, kalau dia itu tukang sihir, berarti dia itu apa ini? Alal batil. Tidak ada tukang sihir yang baik atau yang membela kebenaran. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. An-nasifah. Ma'a azumatihi. An-nasifah. Ma'a azumatihi. Fa'innahu sayubtalu wa yubmahalu. Fa'innahu sayubtalu wa yubmahalu. Wa in husila rawjanun fi waktin ma, wa in husila raujanun fi waktin ma, manya pisah ya, tidak disambung ya, fi waktin ma, fa inna ma'alahu al idmihlal wal mahqu. Fa inna ma'alahu al-ibmihlalu wal-mahku. Sihir walaupun kekuatannya sangat besar, maka sesungguhnya pasti akan hancur dan berantakan. Dan jika berhasil di suatu waktu, tetapi ujung-ujungnya adalah berantakan dan kehancuran. Jenis sihir itu walaupun kekuatannya besar, ikhwanabuddin a'azakumullah, pasti akan apa ini? Hancur, akan kalah. Kalau seandainya dalam suatu keadaan menang, tapi ujung-ujungnya pasti akan apa? Kalah juga. Nah, sehingga kalian gak usah takut dengan apa ini, sihir apapun jenisnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. maka pasti Allah akan apa yang menghancurkan sihir-sihir itu. Nah, baik. Al-fa'idah itu Al-khamisah. May yuridu nasral batili alal haqqi. Fa'innahu minal mufsidin. May yuridu nasral batili alal haqqi fa'innahu minal mufsidin. Barang siapa yang menginginkan membela kebatilan untuk menghancurkan kebenaran, maka orang inilah yang dianggap orang-orang yang merusak di muka bumi. Nah, ini yang bikin onar di muka bumi. Al-fa'idah itu as-sadisa. May yuridu nasral haqqi alal batil. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala. May yuridu nasral haqqi alal batili. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Fa'innahu minal muslihin. Di barang siapa yang menginginkan membela kebenaran untuk menghancurkan kebatilan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang dianggap orang yang berbuat baik di muka bumi. Barakallahu. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Jadi lihat, oh ini membela kebatilan untuk memusuhi kebenaran, maka dia adalah perusak di muka bumi. Oh ini membela kebenaran untuk memberantas kebatilan dan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang berbuat baik di muka bumi. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik di muka bumi dan melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.